sendal sampai kayak ngono. Melik-melik wong nyolo kodok nyengit no duwe no kaos kaki konangan wong wedok. Aduh, ayo perasa aku jemping lagi konangan. Iku warna-warna nek awake dhewe sing nyangga gak apa-apa sing ngesakno nek sampe ngeneki anak putu kita. Ujare wong tua dolor ngeneki kekancan mula sing ngapi kudu mapaga jangan sebab sembarang gak langgeng dikuatir no ono persoalan mulo akire medono seduluran enak o dulur siji gak koyok dulur loro enak o dulur loro gak koyok dulur telu enak o dulur telu gak koyok dulur papat tapi enak o dulur papat gak koyok dulur sak jagat waduh akeh koyok kadut kocok tolek sing masih ati ni suci kak tau nyom bijui sebab si turung ngerti karek cewek yok kak pani nepan jen kak dikarai iku sing digolein pinter nyanyi atek wedoke cintae tambah setengah matri mati kreasi nang pasir putih cewek isu pacanji nek gak sito angur mati sendiri ati arek lanang mulie nonot prauto momot sapi lanang ngerti wis gak mikiri paget anake sapi gak kaget anake pedet kula sing ati-ati sepeda mini namun semanten kitungan kulo saya boten dorong karek